Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau tanya, saya kan punya teman ya. Punya. Terus saya tuh kalau ngomong tuh ya, dianya tuh nggak percaya banget. Terus saya gini, saya tuh harus suruh sumpah terus. Saya kan nggak mau sumpah ya. Jadi gimana gitu? Meyakinkan teman saya yang begitu gitu. Ya, semoga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau punya kawan. Kalau ngomong sama beliaunya itu kawannya orang tidak percayaan. Baik. Kita perlu meninjau dari dua belah pihak. Ada, semoga Anda termasuk orang yang bisa dipercaya. Ini kan pertanyaan. Ada orang itu, kenapa kau tidak percaya sama saya? Kenapa kalau saya ngomong itu saya harus sumpah? Mungkin pernah terbukti saya berbohong di hadapannya. Koreksi ke diri dulu. Kita tidak boleh koreksi ke orang luar dulu. Jadi kalau ada orang tidak percaya sama saya, itu tidak perlu saya marah ke dia dulu. Tapi saya perlu koreksi, mungkin saya pernah berbohong kepada dia. Baik saya sengaja atau tidak sengaja. Yang jelas saya harus koreksi diri. Kenapa kok dia sampai tidak percaya kepada saya? Setelah kita koreksi, saya sudah berhati-hati, bohong juga enggak dan sebagainya. Kok dia masih tidak percaya, berarti sakit di dia. Nah, makanya jangan mudah kita menyatakan orang lain sakit. Tapi coba diri kita sendiri. Bahkan sering, kenapa kok orang ragu dan tidak percaya? Karena dia sering sumpah, makanya. Jangan sering sumpah. Kalau Anda sering sumpah, orang malah enggak percaya sama Anda. Dikit-dikit, wallahi, wallahi, wallahi. Malah giliran enggak pakai wallahi, bohong, jangan-jangan dia. Maka dalam keadaan benar pun tidak boleh Anda sumpah. Bukan tidak boleh. Dalam keadaan benar pun Anda jangan boros sumpah. Sumpah itu dalam keadaan mendesak. Nah, makanya kalau dikit-dikit wallahi. Wallahi anak tadi enggak main. Belum ada dikit wallahi. Billahi, tallahi, serem. Akhirnya kalau kita sering sumpah, maka orang tidak percaya. Baik. Anggap saja Anda orang yang ngomongnya normal, benar, dan baik-baik. Lah ini manusia ini enggak bisa percaya. Ini ini masuk bab penyakit hati namanya prasangka buruk. Orang kalau prasangka buruk tuh repot Anda menghadapi orang seperti itu. Saya minta kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dari orang prasangka buruk. Repot. Kita menjelaskan pun dia enggak paham. Repot. Yang jelas Anda jangan jadi seperti dia. Itu saja. Adapun kalau Anda menemukan orang yang biasa dengan prasangka buruk, maka cara yang paling tepat dan paling utama adalah menghindar dari banyak berurusan dengan orang semacam itu. Sambil mendoakan semoga Allah memberikan kepadanya kesadaran. Karena apa? Anda sendiri bakal capek nanti. Anda gelisah terus. Ngomong tidak dipercaya, Anda marah. Anda banyak jangan bergaul dengan orang tersebut. Hindari. Karena orang yang seperti itu pun kadang menjadikan Anda berubah caranya. Sedia ngomong Anda dikit-dikit sumpah gara-gara dia. Sudah enggak benar. Dan paling membahayakan orang yang suka prasangka buruk. Capek Anda dengan orang prasangka buruk. Merugikan Anda. Dan jangan Anda menjadi orang seperti itu. Prasangka buruk, lihat. Kalau prasangka buruk itu berkembang sama istri prasangka buruk. Sampai ada suatu ketika ada orang mimpi di Jakarta. Istri yang dicerai di Cirebon. Gara-gara mimpi. Ini gila orang. Dan prasangka buruk itu berkembang. Itu prasangka buruk. Bagaimana caranya? Anda ingatkan saja dengan cara yang halus. Atau Anda menghindar. Jadi pertama memang harus mengingatkan namanya manusia dengan manusia. Harus punya kiat di dalam membuat perubahan. Harus ada keinginan untuk membuat perubahan pada kawannya. Anda mengingatkan. Kalau Anda mengingatkan tidak didengar, ya sudah. Anda menghindar. Dan cara mengingatkan pun yang lembut. Baik, seperti itu ya. Mas, hati-hati. Jangan biasa duduk dengan orang-orang seorang yang berprasangka buruk. Prasangka buruk itu adalah suka melihat sangkaan-sangkaan. Dan itu membahayakan sekali. Dan itu akan bertahap. Orang prasangka buruk kepada sesama manusia. Sampai nanti kepada Nabi. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan keluar dari iman pada akhirnya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya.